Baik, ada beberapa pertanyaan di sini, saya akan jawab ya. Ada yang bertanya, saya pernah melihat orang yang menyembelih sapi. Tapi sebelum disembelih, disetrum dulu. Ya, apakah ini dilarang? Ini menyakiti sapi ya, menyiksa namanya. Itu tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza dabahtum fa ahsinud dibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Sungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan, berbuat baik pada segala sesuatu. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Menyetrum seperti ini tidak dibenarkan. Adapun hukumnya, kalau disetrum mati, setelah mati baru disembelih, ini haram hukumnya. Tapi kalau disetrum untuk melemahkan saya, setelah itu dia sembelih, maka ini halal untuk dimakan. Hanya saya, ya mereka melakukan kekeliruan pada perkara yang telah kita jelaskan. Kitab syarah untuk Qawaid Ibn Mibrat Al-Kuliyah paling bagus. Saya tidak tahu ya ada syarah khusus untuk buku itu. Cuman Ibn Mibrat punya buku lain yang lebih terkenal. Dan buku lainnya ini ya terkandung di dalamnya pembahasan-pembahasan yang disebutkan di Qawaid. Ya dari buku tersebutlah diterangkan. Dan buku itu yang buku beliau yang satu di pembahasan fikih itu banyak syarahnya. Salah satu syarahnya adalah syarah yang ditulis oleh guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Ubaikan. Ya sudah dicetak dalam 7 jilid. Belum selesai ya, baru sampai Kitabul Janais kalau nggak salah. Apakah yang bersyirikat pada unta atau sapi boleh kurang dari 7 orang? Ya. Ini sama saja. Kalau dikatakan satu orang apakah boleh beli satu ekor sapi? Boleh atau tidak satu orang beli satu ekor sapi? Jawabannya boleh. Ya, jadi kalau satu ekor sapi dibeli oleh 2 orang, boleh atau tidak? Juga boleh. 3 orang boleh, 6 orang boleh. 7 orang boleh, kalau 8 orang baru tidak boleh. Ya, sebab batasan paling maksimalnya bersyirikat antara berapa? 7 orang. Ya. Pada saat menyembelih, bagaimana posisi hewan? Apakah menghadap kiblat? Afdalnya menghadap kiblat. Iya. Tapi kalau tidak menghadap kiblat, syah sembelihannya. Tapi yang paling afdal menghadap kiblat. Bagaimana sembelihan orang yang tidak sholat? Nah, ini dibangun di atas pembahasan masalah hukum sholat ya. Ya kalau dia menyembelih, menyebut nama Allah, insya Allah sembelihannya syah. Ustaz, anda punya majalah yang dikelola oleh dai-dai dari Hiyadrat. Tapi dalam masalah ekonomi saja. Bolehkah mengambil ilmu ekonomi dari mereka? Iya. Ini masalah mengambil ilmu dari ahlul bidah. Iya. Orang-orang yang mendukung Hiyadrat berada di atas pemikiran mereka. Ini adalah dai-dai yang tidak berada di atas jalan sunnah. Maka tidak boleh seorang mengambil dari ilmu sunnah dalam bidang apapun dari orang yang tidak berada di atas sunnah. Iya. Bukan artinya seluruh yang disebut oleh ahlul bidah pasti salah. Tidak. Tapi para ulama sepakat untuk memboikot ahlul bidah dan tidak menganjurkan manusia belajar. Sebab mungkin saja ada hal-hal yang mereka masukkan di sela-sela pembahasan mereka yang lain dianggap bagus. Kemudian sisi yang kedua, masalah ilmu ekonomi sekarang. Semua orang yang bicara masalah ilmu ekonomi, semuanya ambil dari para ulama ahli sunnah. Ngapain ngambil dari orang-orang yang bermasalah? Iya. Ilmu apa saja ada di kalangan para ulama ahli sunnah yang diterangkan. Dan tidak perlu seorang melihat kepada apa namanya menjatuhkan dirinya ke dalam bahaya. Iya. Di tempat saya itu kan sembelihnya dari desa lain. Dan dia diberi upah dari daging kurban. Apa yang diperbolehkan? Ini sudah diterangkan kemarin ya. Tidak diperbolehkan. Upah itu diberi sendiri. Bukan dari hewan kurban. Di tempat kami panitia dan orang yang mengurusi hewan kurban. Mendapatkan dua bagian dari orang yang menerima kurban. Apakah ini boleh? Ini kalau dia lebihkan atas yang lainnya. Ini pelebihan. Ya. Cenderungnya adalah karena jasa dia menyembelih. Dan ini tidak boleh. Tapi kalau pelebihan karena memang dia orang yang sangat perlu, itu tidak ada masalah ya. Karena dia sangat perlu. Tapi kalau karena jasa dia menyembelih, itu tidak diperbolehkan. Baik. Bagaimana hukumnya membuka rekening? Ya, kalau dia perlukan dalam hal tersebut untuk menjaga hartanya, dia khawatirkan apa namanya? Hilang, maka itu tidak ada masalah. Sebab ini dari sesuatu dikatakan ta'umul balwa, ya sulit seorang menghindar darinya. Sekarang apa-apa semuanya kalau orang mau kirim pasti pakai apa? Jasa bank. Ya, dia pakai untuk hal itu tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala sebatas keperluannya dan tidak berlebihan. Iya. Dan dia hindari bentuk-bentuk riba yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalam bentuk bunga, kalau memang dia diberikan bunga atau dinamakan bagi hasil, tidak diambil. Ya, tidak diambil, tapi bukan artinya dia kasih ke bank. Ya. Tidak diambil artinya bunga itu dia serahkan kepada kegiatan sosial yang lainnya. Apakah membangun jalanan, jembatan, ya. Fasilitas umum lebih afdal ya. Dan sebagian ulama berpendapat boleh disalurkan untuk hal-hal yang sifatnya kegiatan kebaikan secara umum. Mana lebih afdal bagi jemaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah? Apakah dia ikut sholat id di Masjidil Haram atau berada di Mina melempar Aqabah dan mencukur Ifawah? Orang yang haji itu tidak ada dari amalannya ikut sholat. Ya, orang yang haji dari amalan haji di tanggal 10, mereka ada 4 amalan penting. Yang pertama melempar jamratul aqabah, yang kedua tawaf ifadah, atau sebelum tawaf dia cukur, ya. Setelah itu tawaf ifadah, sa'i dan menyembelih. Ini kalau ini di tanggal 10, itu amalan yang dilakukan 4 hal. Iya. Ya kalau dia hadir salat, misalnya dia sudah lempar jamrah, kemudian hadir di masjid. Pas orang sholat dia ikut. Tidak ada masalah dia ikut. Tidak apa-apa. Tapi dia khusus untuk hal itu. Ini akan melalaikan dia dari apa? Dari tugasnya. Dan apa yang paling afdol dia lakukan di hari itu. Apabila hari id bertepatan hari Jumat. Bolehkah mencukupkan salah satu antara sholat id dan Jumatan? Ini harus diluruskan ya. Ini keliru dalam memahami. Ya, sebagian orang memahami bahwa kalau sudah id, tidak ada Jumat lagi. Tidak ada Jumat artinya tidak sholat. Tidak sholat duhur, tidak sholat Jumat. Itu keliru namanya. Tidak ada di dalam sejarahnya umat Islam ada waktu sholat yang gugur. Ya, kalau tidak ada Jumat, maka dia harus apa? Sholat duhur. Iya. Kalau di sebuah negeri, harus ada satu. Paling tidak satu yang menegakkan Jumat. Sebab Jumat harus ada. Iya, jelas ya. Karena itu Nabi berkata wa inna mujammi'un dan kami menegakkan Jumat. Kalau di masjid tetangganya dekat rumahnya dikumandangkan Jumat, yang di sekitarnya datang ke masjid. Iya. Oh jangan dia berkata oh saya sudah gugur Jumat. Kalau begitu tidak usah saya lakukan Jumat. Ini keliru ya. Tapi dia hadir. Ada yang menegakkan Jumat dia hadir. Dan kebanyakan masjid sekarang walaupun apa namanya? Hari Jumat, mereka juga menegakkan Jumat. Hadir saja. Itu adalah tambahan kebaikan. tambahan kebaikan. Tidak ada hadis yang melarang. Tapi hadis hanya menunjukkan keringanan boleh untuk apa? Tidak ditegakkan Jumat. Kalau tidak ditegakkan Jumat, maka yang dilakukan sholat duhur. Yang dilakukan adalah apa? Sholat duhur. Baik. Satu ekor sapi 7 orang. Dan 7 orang ini mencicil 90 ribu per bulan. Bolehkah orang ini dikatakan sebagai orang yang berkurban? Ini tadi di pembahasan orang yang berhutang. Jadi ini hukumnya apa? Hukumnya boleh, syah saja. Ya. Bolehkah mengqadha salat sunnah rawatib? Ya, jawabannya boleh ya, dia qadha salat sunnah rawatibnya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat rawatib duhurnya setelah asar. Apa hukumnya member? Ini member apa yang dia maksud? Tidak jelas pertanyaannya. Dia menjadi member di mana? Dari kemarin saya baca pertanyaan ini, hukum menjadi member. Saya tidak tahu member apa yang dimaksudkan. Kapan waktu untuk melakukan sholat duha? Sholat duha boleh dikerjakan setelah matahari setinggi setombak hingga sebelum matahari tergelincir. Itu waktu sholat duha. Apa pekerja kurban boleh dibayar dengan uang? Ya harusnya memang begitu, dibayar dengan uang. Sebab Nabi memberi upah khusus untuk orang yang bertugas menyembelih kurban. Ya, karena itu kalau orang ingin berkorban, ingin dia wakilkan, dia siapkan biaya untuk penyembelihan. Disiapkan biaya untuk apa? Penyembelihan. Nah, ini sering terjadi ya, saya ingatkan, sering terjadi di bab ta'awun. Ya, kadang dalam sebagian kegiatan, itu terjadi di banyak masjid. Oh, ini penitia masjidnya, masa hewan kurbannya, satu ekornya 1.500.000, yang sana saya cuman 1 juta saja. Saya tanya sendiri di kampung harganya cuma 800 ribu. Ya sudah kalau begitu pergi aja beli di kampung sana sendirian. Ya. Jelas ya? Kalau dia melebihkan hal yang di luar di luar kewajaran, nah ini baru dipermasalahkan, ditanyakan. Tapi kelebihan dalam bentuk ada biaya kerja dan seterusnya itu hal yang harus dimaklumi. Hal yang harus dimaklumi. Ya, dan seorang di masa-masa yang harusnya dia berlapang di situ, jangan terlalu banyak berbicara dalam masa-masa yang seperti itu. Kadang mengurangi nilai dari amalan, ya membuat tidak bagus hubungan seorang di dalam apa namanya bahu-membahu, bantu-membantu di dalam menegakkan kebaikan. Kalimat-kalimat seperti ini harus dijaga, ya jangan sampai terdengarkan. Apakah boleh sholat witir di awal malam? Berapa jumlahnya? Boleh saja. Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk witir di awal malam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bagi orang yang kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk sholat di akhir malam atau kalau dia khawatir ya ketiduran, kebablasan. Bagaimana jika menitip uang untuk membeli hewan kurban di kampung lain? Asalnya kurban itu di tempatnya sendiri. Sebab dari manfaat kurban, syariatnya, afdalnya dia menyembelihnya sendiri, ya dia membagikannya sendiri, itu yang paling afdal ya. Ya. Dan dia berikan kepada orang di sekitarnya. Karena itu ada pemberian kepada tetangga, kerabat. Dan ini tidak bisa dia lakukan kalau disembelih di tempat lain. Hanya saja kalau dia sembelih tempat lain dan dia pandang di tempat lain maslahatnya lebih besar, lebih banyak, itu tidak ada masalah. Ya, jelas ya, tapi kalau hukum asal di dalam penyembelihan adalah di tempatnya sendiri. Bagaimana berkurban kambing? Disembelih sendiri, dimasak sendiri, lalu dipanggil fakir dan keluarga. Oh, kalau bagus ya, saya pikir disembelih sendiri, dimasak sendiri, dimakan sendiri. Ini bagus kalau seperti ini. Ya. Dia sembelih sendiri, dia potong sendiri, dia bagi sendiri ke fakir miskin, itu bagus. Tapi masalah dimasak sendiri, ini kurang tepat saya kira ya. Boleh aja dia masak sendiri, dia panggil orang makan. Ya, tapi kalau dia bagikan langsung, itu lebih mencocoki sunnah. Nah, orang di dalam masak berbeda-beda. Ya, jangan dianggap dirinya jagoan masak. Semua orang senang masakannya. Ya, belum tentu ya. Ada yang senang kari, ada yang senangnya digoreng misalnya. Ya, berbeda-beda orang dalam hal ini. Karena itu dia berikan dalam bentuk daging, itu lebih bagus. Iya. Nah, orang yang menerima daging itu haknya, dia mau makan, dia mau jual, dia mau serahkan, itu kembali kepadanya. Bagaimana hukum hewan kurban yang didapat dari hasil arisan? Di mana jumlah peserta arisan lebih 7 orang. Tapi yang disepakati, setiap tahun 7 orang yang berhak melaksanakan ibadah kurban. Ini saya nggak tahu bagaimana bentuknya ya. Ya, kalau dia terangkan bentuknya mungkin saya bisa jawab. Itu nggak jelas ya, caranya ini nggak jelas. Dan saya khawatir ada pelanggaran syariat di dalamnya. Apakah akikah untuk anak laki-laki mesti 2 kambing? Nah, seorang baru mengetahui bahwa dia diakikah orang tuanya hanya 1 kambing. Ya. Ketika dia telah dewasa, apakah mesti dia tambah 1 kambing lagi? Ya, akikah untuk laki-laki 2 kambing yang ditetapkan oleh Nabi. Itu anak laki-laki. Itu anak perempuan 1 ekor kambing. Ya. Jadi kalau kurang itu belum diakikah sebagaimana yang dituntunkan. Kalau dia sudah dewasa ingin akikah untuk dirinya sendiri, ini silam pendapat di kalangan ulama. Hadits yang mengatakan bahwa Nabi mengakikah dirinya sendiri, itu haditsnya lemah. Iya. Haditsnya lemah. Dan atsar dari para ulama hanya menyebutkan akikah tanggal 7, 14, 21. Terikat dengan waktu. Dan saya sendiri, yang sekarang saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa akikah itu terikat waktu. Apabila sudah lewat waktunya, sudah lewat pensyariatannya. Walaupun saya ya terangkan bahwa ada dari ulama kita menganggap syah hal tersebut. Tersebut adalah perkara yang syah. Apakah 1/7 sapi sudah bisa dipakai untuk 1 orang bersama keluarganya? Boleh ya, 1/7 sapi untuk 1 orang bersama apa? Bersama keluarganya, boleh. Ini masih ada pertanyaan nih. Saya jawab apa tentu sudah lapar? Hah? Gimana saya jawab? Apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri, apakah terjadi iddah? Ya, perpisahannya apa jenisnya? Talak ya ada iddahnya. Ya. Kalau khulu, ini silam mendapat di kalangan para ulama. Apakah dihitung talak atau tidak? Ditafriq juga. Bolehkah kita mendengarkan radio, mendengarkan TV Roja? Kalau TV bukan mendengarkan, melihat namanya. Ya, yang mana mereka berdakwah mirip atau sama dengan ahli sunnah. Ya, saya tidak menasihatkan ya untuk mendengarkan radio Roja, melihat kepada televisi Roja. Ya, karena adanya orang-orang di dalam radio ini, sebagian manhajnya tidak benar dan sebagiannya tidak jelas. Iya. Dan alhamdulillah fasilitas untuk belajar agama sudah sangat banyak di masa ini. Nah, apa hukum pekerjaan jual beli mata uang seperti dolar, yen dengan nama pekerjaan namanya ponex? Tidak ada masalah. Jual beli falas itu adalah hal yang diperbolehkan saja. Tapi orang yang masuk di dalamnya dia harus mengerti hukum-hukum seputar riba. Ketika terjadi transaksi falas itu, harus dia membelinya dengan harga di hari itu dan langsung selesai dalam satu majelis, saling pegang kontan. Iya. Dia harus mengerti hukum-hukum seputar riba. Kalau dia mengerti, insyaallah tidak ada masalah. Ayam yang sudah dipotong sudah memenuhi syarat pemotongan. Kemudian ayam tercebur masuk ke dalam air. Apakah halal dimakan? Ini dilihat. Ketika dia masuk di dalam air, matinya karena dia disembeli atau karena dia mati tenggelam. Ya, kalau dia mati karena tenggelam, ini tidak halal dimakan, ya bangkai namanya. Tapi kalau dia mati karena disembeli, itu yang dihalalkan. Karena ya, kalau dia baru mencebur, langsung diambil. Biarkan dia, apa namanya, melanjutkan wafatnya di daratan. Hewan kurban yang sudah dipotong tapi belum mati, apa boleh dipotong ulang untuk kedua kalinya? Tidak ada masalah ya. Daging kurban apakah boleh diolah kemudian dikemas lalu dikirim ke tempat yang jauh yang lebih perlu? Ini tadi yang saya terangkan pembahasan memindahnya ke negeri lain. Tadi lihat kemaslahatannya. Kalau memang ada maslahatnya, tidak ada masalah. Seperti sekarang misalnya di Mekah, orang yang haji banyak sekali. Kalau semua sembelian itu diberikan kepada penduduk Mekah, itu lebih dari cukup. Ya. Karena itu sebagiannya dikemas untuk dibagikan ke tempat-tempat yang lainnya. Dan ini tidak ada masalah ya. Seorang yang tidak menanggung nafsu orang tua, apakah boleh mengikatkan keduanya dalam kurbannya? Bagaimana apabila dia telah berkeluarga tapi tinggal bersama orang tua? Ya kalau dia tinggal sama orang tuanya dalam satu atap tidak ada masalah ya kurban untuk semuanya. Tapi kalau berpisah semuanya di ini masing-masing. Kalau dia bisa mampu membelikan untuk orang tuanya kurban sendiri itu yang paling afdal. Kalau dia tidak mampu, ya Allah tidak bebani dia dari hal yang di luar kemampuannya. Bagaimana cara menarik pisau ketika menyembelih? Ini pertanyaan ditanyakan ke tukang sembelih. Ya. Dan sekiranya setiap orang tahu ya, menarik pisau gimana? Saya enggak tahu apakah ada caranya sendiri, ada jurusnya atau gimana, saya enggak paham. Ketika 7 orang bersyirikat dalam menyembelih 1 ekor sapi dan 1 orang menyembelih dengan membaca bismillah, apakah bisa diikuti 7 orang tersebut dengan membaca Allahu Akbar? Ya bismillah Allah Akbar itu untuk yang menyembelih saja. Apa hubungannya dengan yang lainnya? Yang lainnya ikut nonton saja kalau dia mau nonton. Ya. Tapi yang menyembelih itu penghalalan namanya. Dia hanya membaca bismillah Allah Akbar selesai. Dia hanya baca bismillah saja sudah cukup. Ya syah sembelihannya. Apakah orang yang memberi barang dengan cara melempar barang kepada orang yang diberinya merupakan dosa atau akhlak yang jelek? Ini tergantung keadaannya bagaimana bentuknya. Ya. Kalau misalnya dia di atas mobil, bagi-bagi orang di sekitarnya banyak. Ya enggak mungkin semuanya dia kasih yang dekat-dekat. Mungkin dekat-dekat enggak akan dapat. Mungkin ada di belakang dia perlu, dia enggak jangkau, dia lemparkan ke orang di belakang. Ya. Ini tergantung keadaan dan kondisinya. Tapi yang paling bagusnya seorang memberi dengan cara yang paling enak diterima oleh orang yang diberi. Itu yang terbaiknya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira cukup dulu di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita kaji pada hari-hari ini. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.